Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Salatan wa salaman ala al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam melalui gelombang siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat 51 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratshumul hayatud dunya. Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu biayatina yajhadun. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Para pendengar RRI rahimakumullah, keterangan 51 ini merupakan keterangan lanjutan tentang siapa yang diharamkan mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penutup keterangan ayat terdahulu, Allah mengatakan ahli surga mengatakan innallaha harramahuma al kafirin, Allah mengharamkan rezeki itu terhadap orang-orang kafir. Siapakah orang kafir itu? Di dalam keterangan ini dikatakan bahwa yang termasuk orang kafir adalah orang-orang yang memainkan agama mereka itu dengan permainan dan senda gurau. Kemudian yang termasuk orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Maka mereka akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Para pendengar rahimakumullah, yang pertama adalah orang-orang yang ingkar dan tidak mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah adalah ittakhazu dinahum lahwa wa la'iba. Mereka yang telah menjadikan agama mereka itu sebagai permainan dan juga senda gurau. Kita sekarang berada di bulan Syawal. Biasanya pada bulan Syawal ini adalah bulan di mana kita bersenang-senang. Anak-anak dengan permainan mereka, apakah bermain pistol-pistolan, pistol air atau pistol yang meledak. Kemudian para ibu-ibu bermain-main dengan makanan mereka, dalam artian ya kasih makanan menikmati, sana, ya, menikmati makanan mereka. Iya, para bapak-bapak juga bersenda gurau dengan kolega-kolega dan sahabatnya. Ya, ini semua bukanlah sebenarnya hal-hal yang dilarang. Akan tetapi, yang dilarang dari agama adalah ketika kita melakukan semua ini dan kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Lahwa, bersenda gurau. Ini sesuatu hal yang biasa di dalam kehidupan ini. Akan tetapi satu hal yang tidak boleh adalah ketika kita menjadikan agama ini sebagai bahan senda gurauan. Biasanya dalam ceramah-ceramah atau di dalam pembicaraan menyelipkan lucon dan delawak di dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Satu hal yang harus diingat dalam hal ini adalah seorang ustadz misalnya boleh saja menyisipkan lelucon di dalam menyampaikan ceramah-ceramahnya. Akan tetapi jangan sampai lelucon itu lebih banyak daripada inti yang ingin disampaikan. Karena kalau seperti itu yang terjadi, ceramahnya tadi bukanlah merupakan ceramah, akan tetapi hanya sebuah lawakan saja. Jadi untuk mencerdaskan umat, silahkan memasukkan bahan lelucon. Akan tetapi satu hal yang harus dijaga adalah jangan sampai terlalu berlebihan sehingga akhirnya membuat kita lupa apa sebenarnya inti yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, yang dikatakan lahwan juga, makna lahwan ini adalah senda gurau, melakukan sesuatu tanpa ada manfaatnya. Inilah hal yang terlarang di dalam agama. Sedangkan la'iban, permainan, ini adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat, akan tetapi bukan merupakan hal yang utama. Masih ada hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Oleh Rasulullah SAW, kita dianjurkan untuk mengarahkan anak-anak kita di dalam bermain. Ajarkan anak-anakmu kepada bermain yang bermanfaat, seperti menunggang kuda, ya. Kalau sekarang ini apa? Menunggang kuda mungkin nunggang kereta ini, ya. Atau belajar memanah. Kenapa? Karena permainan ini dapat menyebabkan aktivitas tubuh itu menjadi lebih baik, kesehatan tubuh menjadi lebih terjaga, dan ada skill dan kemampuan di sini. Jadi jangan ajarkan anak-anak kita, dikasih dia satu pentungan untuk mukuli kawan-kawannya, atau ajarkan permainan yang berbahaya, main petasan sehingga orang lain terbakar. Iyalah. Ini adalah tugas orang tua, ya, terutama sekali di bulan Syawal ini, untuk tetap mengarahkan anak-anaknya permainan yang bermanfaat, dan jangan sampai anak-anaknya itu terlalu banyak bermain sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka. Mungkin ini perlu singkat. Bersama kita ada Ustadz Hanafi Ismet dan Ustadz Jenal Arifin. Silakan, Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Perdana dan Ustadz Hanafi. Bermain-main dan bersenda gurau itu perlu dalam kehidupan. Iya. Artinya apa? Arihu qulubakum sa'ah, kata Ali bin Abi Thalib. Untuk menjadi manusia yang tegar, dapat menghadapi musuh dengan jantan, itu perlu untuk istirahat. Perlu ada santai. Tetapi itu satu jam, sa'ah, atau sesaat, tidak pun sampai satu jam, dari 24 jam yang kita miliki waktu satu hari, satu malam. Artinya, jangan sampai dunia ini menjadi dunia dagelan, senda gurau. Dan kita melihat itu suatu hal yang tidak sehat jadinya. Menjadi tambah tidak sehat apabila ada siaran televisi yang mendidik masyarakat itu isinya 24 jam senda gurau terus. Tak ada sinten-sinten. Tertawa lelucon terus. Karena mungkin di sisi lain ada hal yang sangat tegang. Beritanya KPK, maka harus diisi dengan lelucon supaya tidak menjadi tegang. Ini bukanlah suatu fenomena yang sehat kalau saya lihat. Lelucon perlu, tetapi itu tidaklah menjadi prioritas dalam hidup ini. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengkritisi masyarakat Mesir yang begitu membuat sesuatu yang serius menjadi main-main, dan yang main-main menjadi serius. Begitu serius. Main bola, namanya juga sudah main, main bola. Itu di Mesir itu menjadi suatu hal yang serius. Antara Zamakawi dengan Ahlawi, ya, pengikut Zamalik dengan pengikut ahli, seperti ayat-ayat fans, cinta itu menanya fans, juga fans, dalam fans film bola. Ayat-ayat cinta itu antara Zamakawi wala Ahlawi, kan begitu, ya, kan akan ditanya itu begitu mengkristalnya hobi bola di Mesir. Itu untuk main jam 5 orang sudah datang ke stadion jam 3. Ini suatu hal main-main, tetapi sholat yang serius itu ditinggalkan. Allah. Kan sholatnya, sholat asarnya wajib, serius. Tetapi karena untuk main-main itu ditinggalkan. Mengurus urusan kepemerintahan ini adalah suatu hal yang serius, tapi dianggap main-main. Pekerjaan yang seharusnya satu hari selesai menjadi berminggu dan berbulan-bulan. Ini suatu hal yang salah. Begitu juga berumah tangga, acara pernikahan itu adalah seremonial, dan itu bukanlah suatu hal yang esensi. Sekedar iklan mencari ridho Allah. Tetapi ketika mencari ridho Allah, sholat tertinggalkan. Dari bagian dapur sampai penyambut tamu, apalagi pengantin karena sudah make upnya 12 jam. Sholat maghrib, sholat subuhnya mungkin sudah tidak gitu, karena sudah subuh-subuh harus bersiap. Juhur lepas, maghrib lepas, asar lepas, isya lepas. Hanya untuk mencari mardotillah, tetapi salah jalan. Meninggalkan yang tidak sholat itu bagaimana mardotillah dicari? Disinilah kita tidak menempatkan mana yang serius, mana yang main-main. Iya. Jadi saya melihat Ustaz bahwa harus ada ketegasan pada pemikiran kita bahwa fikih aulawiyat, fikih prioritas itu harus menjadi acuan kita dalam mengambil suatu tindakan. Mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Kenapa? Sebab saya melihat di sini terjadi mulakhbatot, terjadi kesimpang siuran berfikir pada masyarakat. Terutama ya kalau kita melihat pada bulan Syawal ini, prioritas ini kan masih kita berada dalam peningkatan iman. Tapi banyak sekali yang hanya berkutat dengan sunnah, tapi wajib ditinggalkan. Kewajiban kita adalah meneruskan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan Syawal kita. Namun kita melihat bahwasanya hal-hal yang dilaksanakan pada bulan Ramadan tidak lagi eksis ketika pasca Ramadan. Nah, maka saya melihat di sini betapa pentingnya kita memberikan himbauan pada diri, keluarga, dan seluruh masyarakat bahwa keberadaan kita di dunia ini dengan bergantinya bulan, dengan masuknya kebaikan bulan-bulan yang baik pada kehidupan kita, ini hendaklah dapat menjadi sebuah acuan untuk meningkatkan pengamalan-pengamalan kita ke depan, agar tidak kehilangan kontrol, agar tidak kehilangan basic dari pemikiran keislaman. Maka berkunjung wajib, tapi jangan pula gara-gara berkunjung ke rumah kawan kita memunculkan dosa, perkelahian dan lain sebagainya. Ini kita tidak inginkan sebenarnya. Iya, kadang-kadang saya lihat mudik ini, mungkin ini sekarang arus balik sudah mulai sepi, tetapi terkadang karena kita berpergian jauh, itu sholat tidak dilakukan. Tidak. Itu suatu hal yang perlu kita kritisi, bahwa Islam itu memberi solusi yang sangat ringan. Ada namanya sholat safar. Betul. Kita dibolehkan untuk mengqasar dan menjamak. Iya. Kadang-kadang masyarakat muslim ini tidak tahu qasar dan jamak itu. Apa? Padahal qasar dan jamak itu suatu rukhsah daripada tidak sholat sama sekali. Betul. Dan fasilitas kenyamanan transportasi ini pun telah memberi yang namanya musola di setiap terminal dan stasiun. Itu merupakan suatu motivasi bagi kita, toh sudah terminal menyediakan musola atau rumah makan menyediakan musola surau gitu, gunakanlah itu. Makan kita tahu, tapi sholat masa lupa gitu kan, suatu pertanyaan yang besar. Gitu. Kalau lapar tahu kita cari tempat makan, tapi waktu jam sholat tak tahu kita cari surau atau masjid atau musola. Iya, betul sekali. Saya juga ingin memberikan satu kritisi terhadap sikap para orang tua saat sekarang ini. Berhubung kita karena masih berada di bulan Syawal, maka salah satu hal yang harus dilakukan oleh para orang tua adalah betul-betul mengarahkan anak mereka dalam bersikap, bertindak, atau melakukan aktivitas mereka dengan sebaik-baiknya. Belajar adalah merupakan satu hal yang penting untuk diperintahkan kepada anak-anak. Jangan terlalu membiarkan anak-anak ini terlalu lama di depan televisi. Ini kontrol orang tua yang harus ketat. Kenapa? Karena ya, siapa yang tidak senang kalau misalnya anaknya sukses ke depan? Akan tetapi untuk sukses itu diperlukan semacam sebuah aturan-aturan yang ketat yang dapat membuat anak menghormatinya. Begitu juga karena kita berada di bulan silaturahmi, kita berada di bulan Syawal, maka sebagaimana tadi kata Ustaz Hanafi, hendaklah hal-hal yang paling utama di dalam bersilaturahmi itu adalah untuk mempererat rasa kasih sayang kita. Dengan saling berkunjung itu, bagaimana rasa persaudaraan kita, keterkaitan kita dengan yang lain itu akan semakin erat. Bukan malah ketika bersilaturahmi itu sebaliknya, saling anggar-menganggarkan pakaian, upat kemudian muji, ya, upat, ya. Upat-mengupat atau membanggakan anak-anak mereka dengan kerja yang sudah didapatkan oleh anak mereka. Seharusnya yang dibanggakan itu adalah bagaimana anak mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Anakku sudah salat tahajud, anakku. Bukan malah membanggakan anak dia dengan sudah bekerja di perusahaan ini, sudah memiliki harta kekayaan sekian. Ya, ini tanpa disadari sudah merusak tali silaturahmi itu sendiri. Betul, betul. Inilah yang disebutkan Allah dengan waghorrat humul hayatud dunya. Kita terlalu beranggung-anggung, membangga-banggakan sehingga tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Benar, ketika orientasi manusia itu dunia, dia akan mendapatkan dunia, tetapi tidak untuk akhirat. Maka disebut di sini fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Ketika mereka orientasinya dunia, Allah memberikan dunia. Berapa kalilah dunia ini bagi Allah? Dapat. Tetapi di akhirat kelak, ketika Anda melupakan Allah, Allah melupakan kamu. Itu sangat logis. Ya. Yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Jadi sebenarnya orang yang cerdas itu hanyalah orang yang berpikir bahwa kehidupan dunia ini sementara. Sangat rugi, kehidupan sementara harus diraih dengan mengorbankan kehidupan yang kekal lagi abadi. Iya. Dan gambaran ini adalah merupakan satu gambaran penderitaan yang akan diterima oleh orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, pendekatan saja, pemahaman pendekatannya ketika kita berada di dunia, kalau kita minta sesuatu sama orang tua tapi tidak diterge, tidak ada respon dari orang tua, si anak akan merasa sangat sakit hati. Tetapi di dalam kehidupan ini kita masih mampu meminta bantuan dari orang lain. Nah, di hari akhirat nanti ketika satu-satunya harapan, satu-satunya tempat kita bergantung hanya kepada Allah, dan ternyata Allah tidak memberikan respon itu kepada kita, hanya mendiamkan, betapa sakit ini yang seperti ini. Sebelum kita dilemparkan ke dalam neraka, kita sebenarnya sudah menerima mendapatkan penderitaan batin yang begitu hebat. Jadi para pendengar rahimakumullah, hendaknya janganlah kita menganggap gambaran ini sebagai suatu gambaran yang biasa saja, atau tidak terasa di dalam jiwa kita tentang dahsyatnya gambaran atau kondisi ketika Allah Subhanahu wa taala merupakan hambanya yang berbuat ingkar. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk mencari perhatian Allah dan mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup di dunia. Dengan melakukan salat malam, salat tahajud, itu akan mengundang perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, perbuatan yang wajib dilakukan, yang sunnah, itu semua akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala semakin sayang kepada diri kita. Dengan ini, maka kita akan dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan gembira, dan kita akan sangat merasakan nikmat yang sangat besar, karena ketika Allah memperhatikan kita, itu adalah salah satu nikmat yang tidak terkira yang didapatkan oleh seorang hamba. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.